بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد masih dalam poin yang ketiga, usul yang ketiga dari usul sittah sebagai penyempurna dari prinsip yang kedua, yaitu as-sam' wa ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang dalil adillah min al-kitab wa sunnah yang diperintahkan untuk kita semuanya mentaati terhadap penguasa kita, pemerintah kita, pemimpin kita, yang tentunya hal itu dalam perkara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk taat kepada Rasulnya. Sehingga prinsip ini merupakan prinsip yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil'awam, begitu jelas dan gamblang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Untuk kita kembali berpegang teguh dan taat bersama penguasanya. Berbeda dengan ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikutinya dari umat ini, sehingga disebut oleh Syekh, ghalata fiha kathiru min adkiyail alam wa uqala bani Adam, yang mana bentuk kekeliruan mereka disebutkan oleh Syekh dalam Masail Jahiliyah poin yang ketiga dari permasalahan-permasalahan yang ada di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya prinsip mereka, orang-orang jahiliyah yang diikuti oleh umat ini atau sebagian umat ini, i'tibaruhum mukhalafatu wali mukhalafatu ulatu wali al-amr. Anggapan mereka tatkala menyelisihi waliyil amr, penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, hal itu di sisi mereka sebagai fadilatun wa ta'atun, perkara yang utama dan dianggap taat. Yang tentunya hal ini kebalikannya, ya, justru kebalikannya. Tetapi di sisi mereka bentuk seseorang membangkang, menyelisihi, bermaksiat kepada penguasanya, pemerintahannya, dianggap sebagai fadilah wa ta'ah. Sebaliknya di sisi mereka, yang tentunya ini balikannya dari di sisi kita, wa ta'atuhum, taatnya seseorang kepada pemerintahannya, dianggap di sisi mereka sebagai dhillatun wa muhanatun, perkara yang rendah, yang remeh, yang tercela ketika seseorang taat kepada penguasanya. Tapi ini orang-orang jahiliyah yang diikuti oleh sebagian umat ini. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah SWT meridai atas diri kalian dengan tiga perkara dan membenci terhadap diri kalian dengan tiga perkara pula. Maka disebutkan di antara perkara yang dicintai dan diridai Allah SWT setelah perkara yang agung, tauhid dan juga al-ijtima' fid din, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munasahatu waliyil amr. Munasahatu man walla amrakum. Menasihati orang yang memegang pemerintahan kalian, yang mengatur urusan kalian. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan luzumul jama'ah, luzum imam muslimin, prinsip ahli sunnah wal jama'ah untuk berpegang teguh dan kembali kepada penguasanya, taat kepada penguasanya. Yang hal ini tentunya dalam perkara yang ma'ruf, ya, yang telah kita sebutkan dalam ayat-ayat dan juga hadis dalam pertemuan sebelumnya. Tanyib. Itu prinsip. Sehingga jika lo antum mendapati ada sekelompok manusia, sempalan kaum muslimin, yang mereka bermaksiat, mengingkari, menyelisihi pemerintahannya secara lisan, ya, ataupun dengan bentuk anggota badan, maka ini telah keluar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bukan hanya secara anggota badan, ya, dengan membuat kekacauan-kekacauan atau demonstrasi-demonstrasi. Demikian pula lisan, ya, di dalam khutab Jum'ah atau muhadarah, khutbah-khutbah Jum'ah, ya, muhadarah-muhadarah yang ada dengan menjelekkan pemerintahannya. Ini pun sama bentuk keluar dari luzumu jamaatil muslimin, luzum imamihim. InsyaAllah akan kita bahas dalam hukuk, hukuk ra'iyah ala ra'iyah, hak penguasa terhadap atau yang harus ditunaikan oleh rakyatnya. Seperti apa hak-hak mereka. Maka prinsip ahli sunnah yang agung ini, yang diselisih oleh sebagian umat, sehingga kita kenal, kita ketahui, atau kita dengar di sana ada pemerintahan di dalam pemerintahan, ya, ada presiden sesuai dengan porsi organisasi-organisasi mereka, tayyib. Atau presiden masih ada, sudah jelas-jelas ditulis, ya, masing-masing tokohnya, presidenku atau yang lainnya, yang padahal apa, masih sah penguasa yang sedang ada. Tapi kita lihat di pinggir-pinggir jalan terpampang, ya, tokoh-tokoh sudah dianggap presiden, dalam keadaan posisi presiden masih ada, pemimpin masih ada. Tayyib. Maka inilah sebagian umat. Dan ada juga yang tidak berani, tidak terang-terangan, ya, dengan memiliki wilayah-wilayah tertentu di dalam kebangsaan kita ini atau negara kita ini menurut versi mereka masing-masing. Jadi, maka prinsip yang mulia ini, para rakyat kembali kepada penguasanya, taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, selain diselisihi oleh orang-orang jahiliyah tadi, demikian pula diikuti dari umat ini, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, pengikut Wasil Ibn Atha, yang mana prinsip mereka, manhaj mereka, metode mereka, ajaran mereka dibangun di atas lima prinsip. Usulul Khamsah namanya, ya, kalau kita sedang mempelajari usul sitah, maka mereka orang-orang Mu'tazilah memiliki usul khamsah. Prinsip mereka ada lima. Di antara prinsip yang lima tersebut, yang pertama itu at-tauhid. Prinsip mereka dibangun di atas tauhid. Apa maksudnya prinsip mereka di atas tauhid? Yaitu salbus sifat, ay nafaha. Mereka menafikan sifat Allah SWT. Di tauhid, menurut versi mereka, tatkala seseorang menafikan sifat-sifat Allah, ya, sehingga di sisi mereka disebut seseorang bertauhid jikalau dia menafikan, menolak, meniadakan sifat-sifat Allah SWT. Ya, mereka khawatir terjatuh menyamakan Allah SWT dengan makhluknya. Itu syirku at-tamthil. Ya, khawatir terjatuh dalam syirik tamthil. Al-khaliq bil-makhluk. Menurut anggapan mereka. Ya, jadi tauhid menurut anggapan mereka ketika seseorang membuang jauh-jauh sifat Allah SWT, tidak menetapkannya. Ya, sehingga seseorang dianggap syirik, musyrik dianggap mereka jikalau menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Jikalau ada yang menetapkan sifat Allah, Allah memiliki mata, memiliki telinga, ya, pendengaran, penglihatan, maka menurut mereka orang tersebut terjatuh ke dalam syirik. Itu syirku tamthil. Tayyib. Maka ini keliru. Ya, tauhid yang difahami oleh mereka keliru. Sehingga jangan antum tertipu dengan zahirnya. Oh, prinsip mereka sama, bagus, di atas tauhid katanya. Apa makna tauhid menurut mereka? Maka ini maknanya, menafikan dan menolak sifat-sifat Allah SWT. Kemudian prinsip yang kedua, usul yang kedua di sisi orang-orang Mu'tazilah, yaitu al-adl. Adil. Apa adil menurut mereka? Adil menurut mereka yaitu salbul au nafa al-qadar. Nafa itsbat al-qadar. Menafikan, meniadakan penetapan takdir. Menolak dan mengingkari takdir. Maka itu disebut adil. Oleh karena itu di sisi mereka seseorang dikatakan zalim jikalau mereka menetapkan takdir Allah. Mengakui takdir Allah SWT. Ini zahir semuanya. Dibungkus kesesatan dan kekeliruan dengan kata-kata yang indah. Ya. Zukhrufal qawli ghurura. Menghiasi dengan kata-kata yang dianggap bagus di sisi manusia. Oh, adil prinsipnya. Ternyata keliru. Menafikan akidah yang harus diyakini, diimani oleh seorang muslim itu al-qadar. Kemudian prinsip yang ketiga di sisi orang-orang Mu'tazilah yaitu prinsip al-manzilatu bainal manzilatain. Suatu tempat di antara dua tempat. Tengah-tengah. Tayyib. Apa maksudnya al-manzilatu bainal manzilatain? Seseorang yang memiliki posisi tengah-tengah di antara dua tempat, ya, jadi berada di satu tempat yang tempat tersebut di antara dua tempat yang berbeda. Tayyib. Maknanya itu barang siapa yang terjatuh ke dalam kabair, dosa-dosa besar, di antaranya syirik. Ya, barang siapa yang dia terjatuh ke dalam syirik, maka orang tersebut mukhrijun anil Islam, keluar dari Islam, walam yadkhul fil kufri, dan tidak masuk dalam kafir. Ya. Seorang yang dia melakukan dosa besar atau syirik, maka dia keluar dari Islam tetapi tidak masuk dalam kekafiran. Maka dikatakan mereka manzilatun baina manzilatain, berada di satu tempat di antara kafir dan muslim. Apa? Di antara kafir dan muslim. Itu pemahaman mereka. Kemudian yang keempat yang ma'ruf yaitu infadul wa'id, berlakunya ancaman Allah SWT. Dalam artian barang siapa yang dia mati, meninggal di atas dosa besar selain syirik, ya. Misalkan ada orang meninggal dengan minum khamar, atau berzina, atau mencuri, atau tidak berpuasa dengan sengaja, atau yang lainnya dari dosa-dosa besar di bawah syirik, maka orang tersebut mukhalladun finnar, kekal di neraka. Ya, terkena ancaman Allah SWT. Ini prinsip-prinsip mereka. Dan yang kelima sebagai syahidnya dalam pembahasan kita, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Bagus tidak prinsip ini? Amar ma'ruf nahi munkar bagus ya. Tapi yang dipahami oleh mereka amar ma'ruf nahi munkar, yaitu maknanya qital ulatil amr, membunuh penguasanya. Ya. Di sisi mereka, ya, qital ulatil amr wal khuruj anhum, membunuh penguasanya, keluar dari mereka, itu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga jangan tertipu dengan istilah-istilah orang-orang Mu'tazilah. Difahami prinsip-prinsip ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka yang perlu kita fahami bahwasanya penguasa ini memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kita semuanya. Dengan kita mengetahui hak-hak ini, tentunya kita akan mampu bermuamalah, muasyarah dengan penguasa-penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita, dari mulai lingkup kecil, ya, yang mereka walla amrakum, mengurusi, mengatur urusan kalian, sampai wilayah yang terbesar. Tapi maka dikatakan walatul amr. Dan di antara hak penguasa yang sering diulang dari awal, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Sudah kita lewati surat An-Nisa dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Ibn Umar, Ubadah bin Samit dan yang lainnya, tentang perintah untuk mendengar dan taat. Hudzaifah bin Yaman, perintah untuk mendengar dan taat. Dan yang kedua, tentunya as-sam'u wat-ta'ah fi ghairi ma'siyatillah, dalam selain bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi ada ketentuannya mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang bukan hal itu bermaksiat kepada Allah SWT. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Rasul. Ketaatan itu dalam perkara-perkara yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Oleh karena itu didudukkan dalam poin yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan juga dalam hadis, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa fi ma'siyatin wa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan, ya. Tidak boleh untuk mendengar jikalau apa yang diperintahkan oleh mereka perkara maksiat, perkara yang bukan taat kepada Allah SWT. Dari apa saja yang hal itu menyelisihi prinsip Islam, selama pemerintah memerintahkan yang menyelisihi prinsip Islam, maka dijauhi, dihindari. Seperti intikhabat, ya, pemilu, ini jelas menyelisihi prinsip Islam. Ataupun KB, pembatasan keturunan, dan tentunya perkara-perkara yang lain yang antum dapati di lapangan, hal itu ada penyelisihannya terhadap syar'i dan faktor mudaratnya besar. Tapi jikalau faktor mudarat tersebut ringan, ya, dan kita dihadapkan dengan perkara tersebut serta tidak bisa untuk keluar daripadanya, tentunya masuk dalam prinsip atau kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama, al-mahdhurat ad-darurat tubihul mahdhurat, Ad-darurah tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat yang sifatnya mendesak, terpaksa, maka membolehkan perkara yang terlarang. Al-masyakkatu tajribu taysir. Kesulitan akan memberikan kemudahan. Seperti itu. Seperti apa yang menjadi syariat dan kita tidak bisa lepas daripadanya? Itu seperti gambar foto yang ada di KTP, password, SIM dan yang lainnya. Demikian pula uang yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Maka ini fatwa Syekh Mukbil Rahimahullah Ta'ala, al-ithmu alaihim, dosanya bagi mereka yang memberikan atau yang menentukan ketetapan-ketetapan dalam hal ini. Ya, maka di sini kita dihadapkan dalam perkara yang kita tidak bisa lepas darinya. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga termasuk hak penguasa yang harus dinaikkan oleh kita, yaitu an-nasihah. An-nasihatu lahum, menasihatinya, mengarahkannya, bukan mencela, mencerca atau membongkar aibnya, tetapi menasihati mereka. Ya, sebagaimana Rasul nyatakan kepada kita, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Ini wa li a'immatil muslimin min al-umara wal ulama. Tayyib. Wa 'ammatihim. Itu syahidnya. Jadi ketika mereka salah, ya, bentuk hak yang harus kita tunaikan, didatangi, dinasihati, bukan dijelaskan di mimbar-mimbar. Tayyib. Diambil tangannya, berbicara, menegurnya, mengarahkannya. Itu tugas kita, hak yang harus ditunaikan oleh kita kepada penguasa-penguasa kita, ya, sehingga tidak digunjingkan atau tidak digulingkan kesalahan-kesalahan penguasanya. Dan yang keempat, adam intisyari uyubihim. Tidak boleh untuk menyebarkan aib-aib mereka. Ya, dijaga. Baik itu melalui lisan, khutbah-khutbah atau tulisan, ya, artikel internet atau yang lainnya, dijaga sebagai bentuk hak yang harus ditunaikan kepada mereka. Karena tadi dibangun di atas nasihat. Kemudian yang kelima, itu adalah jihadu ma'ahum wassalatu khalfahum wa ada'u zakat alaihim. Berjihad bersama mereka, salat di belakang mereka, kemudian memberikan zakat kepada mereka. Sebagaimana tentunya antum ketahui bagaimana Yusuf Ibn al-Hajjaj, ya, seorang penguasa yang zalim, tapi para ulama tetap berada di bawah pemerintahannya, di bawah aturannya. Ini semua membimbing kepada kita bagaimana untuk taat kepada penguasanya dan juga hak-hak yang lainnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. والله تعالى أعلم بالصواب.